iingat ka rape ito parsitadak kudo ko di pelabuhan Perina dia jibatai sonang naik tae iingat ka rape Todo de